Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi kulo niku kulo terangno masalah niki diapalno mawon teng ati al arif billah asir nopo al arif billah asir, orang yang makrifat kepada Allah atau makrifat Allah itu menjadikan dia ditawan. Ditawan maknane marbutun nopo bihubbi, dia terikat atau terpenjarakan, asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kulo akhir-akhir niki sering neliti ya, fungsi maknawi mbek lafzi di semua ayat Quran ya, di semua ayat Quran. Misalnya nyaten, orang itu misalnya dulu sering maksiat, kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan. Ditawan itu orang Indonesia gitu, di penjara. Misalnya maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan, terus gak iso maling meneh, terus gak iso bajingan meneh, mesti di penjara, di gorgol atau di sel. Kemudian itu nyata ya, nyata tapi fisik, kenapa? Fisik. Dia mungkin tetap bisa mengordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sangka penjara, karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi, ini ruang penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya tiang naruan kata sekolah ya tetap di seputar naruan saja. Kalau orang berduaan ya di seputar berduaan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kita kritik Indonesia cari bangsane pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan gue kulo jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia gak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi. Pasti gak kemana-mana. Pasti apa? Gak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar sih. Soal larang beli ben wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau pengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi. Akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi ya tidak kemana-mana. Karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasulih. Ini disebut apa? Al-arif billah apa? Asirun, dia marbutun dan cancang dihubungi klan seneng ini kenapa? Allah. Nah, cara kula ya, sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal, sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya, saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara apa? Fisik. Penjara fisik itu repot, selain tidak efektif juga. Ya juga tadi ya, apa ya, kalau berko penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasulih itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal billah. Lalu kita sering sinau banget. Tentri mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita. Uang wedi ambek bapake misale. Iku yo ora wani marek. Seneng banget iku yo ora wani marek. Itu ada, ini cerita orang normal kan, orang normal iku serakan itu. Misalnya gini, kamu wedi ambek ibumu yo ora wani marek, seneng banget yo ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Sayyidina Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya pinggawe ibu ayam goreng sudah punya rencana itu." Kedisian tak jubuk aku. Ya, nek iso tengah elek kan lah mangan bareng ibuke kan. Nah, artinya apa? Ya seneng ya marai rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jadi tidak ini takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng jubuk serobot. Wes, belum putus asa. Akhirnya milih tempe lo tekan tempe, Bu. Serobot pisan. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang menyintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam, usah pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali, karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu, seneng bojomu, lagi asik maca, mbak lipstik, ya, buk lambinnya anyar. Api gue itu yurah mororono, mesti kayak ganggu. Bojomu nak rawai ayu, seneng, ya seneng wae rawai ayu. Tapi nak gue seneng kan mesum, pengen ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Lucu lagi seneng lambi anyar diganggu malah mbek kowe mbok coplo iku gak fair. Lha nek kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nek ati nganggo lambi anyar pamer mbek kancan. Malah keparani kene haram iku. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Dadi wong seneng ambek wong gedhe ku padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ra normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ra normal iki ya angel. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu, enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu, kalau enggak. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shof awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shof awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku iku isin. Dosa aku wake, awak kurang bener kok gak ngarep. Sawangane kok paling bener. Ini kan, tapi aja tiru loh, cukup guri. Orang sabuk tiru, pelakuan wis ngono. Jadi, nah aku gak guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas, no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe kang ora asli maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek kowe niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Wis plagiat cara ning kampus. Lah ijine wong iya mbok bajak ya. Dadi saya wis ra iso niru gen yo mergo kena anggo guri niru. Kula isin Gus Wan pengen anggo karep plagiat cara kampus wis gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara mana. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, no, makanya saya ya, saya ulang lagi saya. Saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim doktor, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang tetap selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus, kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah lah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenag itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi. Nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Kok ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke, itu baik, baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenag lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenag itu hanya berapa juga. Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung. Taruh saja 10. 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting, ada teman-teman kita di situ dan tentu sarannya yang punya gelar. Kan enggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sapa Ruhin. Karir usaha fakir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pikiran poin, tapi cara negara kan enggak. Oh, cara pikiran poin, Kang nyabari nasib suwi itu cara pikiran poin. Terus wis wanen itu cara pangeran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu senang mau fikir sing lemu. Mereka wis rido mbek kodok kodar ku yo poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dekne dadi wali mergo lemu. Gua bertak sangga ridane mbek Allah mangan. Mangan tak kok mangan terus. Ora ono wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmate Allah. Tapi nek ora iso leren, ya jadi wali, jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe lho, ini kan sekawe, mana-mana partner ini sekawe, yang berbari ini sekawe, apa? Wis plagiat, apa? Tadi kau lah, niru-niru, serau lah, gak keren, apa? Terus sekarang kita hitung, rungono ini nyata, ya. Dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini, karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat. Nasihat itu irodatul khairin apa? Lil khairin, selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan enggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari mazhab ahli sunnah. Ono sing kerja temangsang ning pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat. Ono sing sugih mergo diorder dari guru privat. Ono sing suka mergo dikultusno dukun nak ndukung mandi macam-macam. Nah, ini kan dari berbagai lini ono kabeh. Ono sing diarani wali, terus rambuté gondrong, geng, macam-macam. Terus wong yakini nak rambuté ora kena dipotong. Terus adol godri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisé umum macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ono sing suwantok njuk ngombe, ono sing njuk godri, ono sing njuk duma, kula nak maca piambak abot iki kula sangoni wonten jeneng sing maca, macam-macam lho. Wong suka ora ngajar kiai jadi order. Angger kon maca dhewe mboten saged iki. Kula atok salam templek jeneng sing maca. Kiai ne wong dhuwit ku ya penting. Iku yo pinter dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe, wong percaya yakin yo lalah man. Macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok kritik. Woi, ora tau munggahin sekolah. Wireng pisan, lumayan kowe putar. Kirang. Itu peda sekolah ora tau munggah. Serangane jaduk. Jaduk bocah. Pokoke seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu itu gak ada HP. Dia punyanya surat. Terus kulon itu tentang pedalaman Kalimantan. Itu tiang-tiang tak jat Jumatan, tak jat sholat duhur. Dia ijeling, sisa-sisa fikih ijeling. Kalau dalam adab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan gak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya gak 40, gak usah Jumatan. Hanya sholat apa? Duhur. Masih ingat ya, orang goblok banget. Mudah suwi. Mudah bareng kurang. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia neng gaya musola kok bekas-bekas kali. Ya terus kalau Jumat mereka jadur gak gelem. Padahal gak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau ngomong awam, pak, wong Jumat kok duhur. Terus ini tak aku, Gus apa boleh duhur, apa boleh apa? Jumatan, tak jawab boleh. So, ini kalau mantap lah, semuanya Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temang sana tengah alas, ijek buruannya polisi yang zaman dijek ini jenis ilegal lagi. Ya tetap nganak nomu sholat. Ya gue komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, cong gue sekolah IAIN, cong gue sekolah Aliyah, ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak cung mimpin agama ben entuk gaji. Dalile fi dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Mengalor ngidul go ijazah. Sesuk golek dukono ning gone wong sing rada gelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda, meskipun kita saling mengakui, tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Moro masjid jam 11, masjid aja kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dhewe disapo-sapo dhewe. Sadan. Padahal sing lucu gini, memang soleh kok akeh. Sing sitok iku alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupene ketemu alumni Tegal Rejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu enggak jelas, tapi dibawa ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, kok eling Jumatan. Kamu ngene ngene tok mondo, berang tahun, patang tahun. Lah kok trimo dadi ngene, bisa ngaji ra tenanan. Macam-macam lah. Akhirnya nang masjid aku ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Eh, jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak ada teman saya. Suwandri orang wong jeneng Hamid. Gus, kamu kenal orang ini, namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Pe ora kerjane ora Saudi ga. Apa ning dine Korea ya? Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Wercon dene niatis gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Wong kuwa kok jenenge melarat ini kuwa kok terus. Oh, serat terlintas sampai kiai. Oh, ning Korea kuwa kuwa kok jenenge makhluk melarat tuh kuwa kok dene pokoke pengen menghilangkan kemelaratane. Lah kok ana ning Arab. Agak Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku wis tau ngaji, Cek. Motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintahnya pangeran nak urip iku kudu apik lan aja-aja wong. Akhirnya sing niati kedunian menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya, kaya sukses dadi dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya alumni pondok pedotan-pedotan. Oh, penting yang pedotan. Mergo nek sira pedotan dadi ketua MUI malah. Dadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Dadi sendiri MTG ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jegeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kau nak sira pedotan ketua MUI jirim sabah kok ora ngarah dakwah ngene ngene iki. Malah entuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa yang aku yang murid-murid bagomu tapi gak sekeren sing heroik gini cara poin ini dengar apa Allah ya tuntas misalnya sing ini nah ikhlas loh ya kecuali orang ikhlas dia ngomong aku gue kegiatan ngelak ada fikir ya kau ngomong dakwah dari timbang rumah tengok-tengok atau dakwah wah ya perkara tapi lumayan lah. Singkat cerita gini ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anake kiai, murite kiai, dadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji Sorokan Mu'in sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate, ke Bali itu nyati adul sate. Dia santri pedotan. Oh, mergo pedotan ketua MUI. Yang Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, wis gak kepikiran anak bakul sate di pondokno di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Pondok di Sidogiri anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anak itu alim, cerdas, macam ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat, masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu, ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatua wa rasuli, kere yoga wagomo, suga yoga wagomo, temangsang yoga wagomo, kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, cung, sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi ini menurut saya pembatasan tapi tetap boleh saya ulang lagi tetap boleh nek sing bakate dadi gelar ya dadi gelar enggak apa-apa tapi harus ada ulama yang kaya saya. Lah kula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak saya nanti enggak masalah. Tapi tetap tak cekoki pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ila wali wa ila rasul. Ini penting sahut. Dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai sama. Bila berubah mati, aku wali sing urip tak peduli. Ya. Asal sing urip ya wali bisa. Kan ono sinyale lah, ana ono. Ana ora wali kan angel petuane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Mas. Sing wali padha waline iso calling-callingan sing sak gambare. Sing ora kan wis berat. Nggih, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu manusia digoda Zulaikha meh tertarik. Bareng meh tertarik, mulai rontok sahabat, bapaknya ditembak kok. Padahal bapaknya itu di Syria, ini kan Nabi Yusuf bedanya di Mesir. Iya, bapaknya itu di Syria, gak kepaya di Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ini. Ketembak kok, bapak. Anaknya Nabi kok. Lah gue sih nabok sobat, demenan. Orang-orang sih nabok. Bapak murah wali, kue rah wali, lingkungannya yora wali. Mula ni dah tinggi lagi sape? Semuanya agak menunjang. Ya, tapi pangeran ngerasa normal. Awak jembar juga ya udah ape? Buat jalan ngalor gitu. Gua kita bawa ini. Nasohin cepat ngalor gitu. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasuli secara permanen, itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya, sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah, kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang, semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen suge. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang so. Ora iso golek donya tok ora iso tetep ning aja akhire ngajarkan is. Nggih boten. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fekin ndak? Apa dosen IAIN ndak? Apa kiai sing dibenum negara ndak? Ya pedagang ya wong kedonyan iki. Mulane harapan nem kowe kedonyan iki jek tinggi. Tapi asli kedonyane probleme iku asli. Maksudnya iku biasa golek donya tok ora ngurusi agama iku sing kasus iku. Itu yang bawa Islam ke Indonesia buat kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa. Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai.